Ayo Pak Kelowo. Wahyu Kiri. Esarisi. Yo. Pasti larangin sayang, kadung datang datang. Lungo muka di traumaku, ngene man kisahku canggu. Angin wangi peko ngancani aku kehilangan konco cerita. Cani namung masalah tresno, tapi kok yo loro. Bye. padahal aku wis ngerti iso ngancani ra iso duweni. Biyen tak kira kembang melalek nih seliramu ning jero pikiranku. Nanti wis ilang laramu, nanti padang mendung ning atimu. Padahal aku wis ngerti iso ngancani ra iso duweni. Oh my God. opo ora kelingan wingi genggam tanganku surat tentang mantanmu ning saiki malah ninggal aku. Aku banget sayangku, tak jelek genggamanku. Matur suwun wis main terseutanku, lan ngancani kesepianku. Ngancani selama iki yen akhire koe milih bali ning mantanmu sako mangan nganti nuruto tetap masa lalumu. Rasaku sepodo ora peto orang liyo sing tak karo kowe ono ngancani saiki pespeto kau angel menwedi toto kau enggawe kuciwo ngarani saiki wing gawe loro koe ngarani ra kira kira apa kurang leku kemati api elemu tanpa ni jalan karma rak lerun nekani deh dia bukan kita dia berarti ay ada kok ngomong kok ditunane nih kayak ngomong dia maksud dia bocah lonte ngono ay maksud lo apa yo lonte gue lonte dia maksud gue tampani kutu niwis wong ini anane sayang, mung wong biasa sing lagi berjuang. Gak kepikahanan hati sing sering kelaran, bola bali mung tinggo dolanan. Yen ono kurang-kurangku, yen ono salah luputku, ngomong-ngomong terus terang sayangku. Ojo mongkong kewe, ojo sambat rono rene, aku sabar dikawin nyaman biyane. Thank you. lupaku karo kowe.